Wadah, sama ba'ad. Asyarah minatullab al-muta'akhirin yakumun. Asyarah minatullab al-muta'akhirin, 10 santri yang paling belakang. Yakumun. Hajarijal, 10 santri yang paling belakang. Hat asyarah. Asyarah, asyarah. Wahid ni telata, arba'ah, khamsah, sitah, sabah. Baru 7. Baik. Bagai Wahid, baru 9. Ayo yang paling belakang. Naam. Hai Rizal. Siapa yang ingin dapat pertanyaan duluan? Ya Rafa ya ada. Siapa yang pilih duluan? Indak Syafruddin. Soal sah. Baik. Ma unwan hadzal kitab alladhi qara'na. Apa judul kitab yang kita baca? Minal qa'imin. Mus'ab. Aqidatul salaf ashabil hadis. Baik, bagus. Yani kita yang kita baca adalah syarh. Ya, syarah dari aqidatul salaf wa ashabil hadis. Baik, idis mus'ab. Hat, manisani. Yang kedua, Manyar Fayada. Ayo yang kedua, Adak Alwi. Masmul Muallif. Syafauzan. Tawi. Mas Bul Mu'alif. Indah Syafruddin. Irfa Sotak. Asyikh Rabi. Beliau pengarang dari kitab apa? Kitab yang mana? Syarah? Syarah apa? Syarah Tsaulihin, Solihin, syarah syarah Bukhari, syarah Muslim, atau syarah apa? Apa yang ditulis oleh beliau yang kita baca? Syarah Irfa sautak. Punya kitab? Belum. Ya, insyaallah. Allah yarzuqun al-kutub. Naam. Syarah Aqidatis Salaf wa Ashabil Hadis. Idris. Baik. Manjar fayada. Hadir ya. Saya mau duluan. Saya mau duluan. Semuanya pengen berdiri lama? Masya Allah. Masya Allah. Hendak? Masya Allah. Jejak. Berani. Baraklah baik. Apa yang dimaksud dengan syadurihal hasib? Apa arti syadurihal? Ini Kak Imin. Yang lain yang berdiri. Ya lari ya. Baik, tadi pertanyaan. Ya kasih. Seberapa apa keutamaan sholat di Masjid Nabawi? Keutamaan sholat di Masjid Nabawi dibanding yang lain. Nil Qaimin. Habib. Lebih baik 1000 kali dibanding satu sholat di Masjid Nabawi itu sama seperti 1000 sholat di tempat yang lain. Saya insyaAllah. Terus. Hei. Kalau Masjidil Haram, had. Alwi. 100.000. Satu salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali dibanding salat di tempat yang lain. Terus. Terus. Masjidil Aqsa. Hendak, ayo. Lima ratus kali. Nah. Had. Hendak. Baik. Satu. Kemarin kita bacakan berapa kemarin. Had. Yang lain. Menolak Imin. Hendak 4 kali. Insyaallah. Jadi pertanyaan yang lain. Siapa yang angkat tangan duluan? Ayo. Mudah-mudah. Ayo siapa-siapa duduk duluan. Insyaallah bisa jawab. Ndak ayo. Apa tujuan disyariatkan ziarah kubur? Mengingat kematian, jelas. Tujuan yang lain selain mengingat kematian, had. Manjar faedah. Yalah, yalah. Hendak. Hah? Agar banyak bertaubat. Ya, ini sama dengan tadi yang pertama. Ada yang kedua yang kita sebutkan. Masih masuk dalam bab yang pertama tadi. Ingat kematian sehingga kemudian banyak bertaubat dari itu. Baik, yang ada yang kedua yang disebutkan. Ayo yang berdiri. Hah? Baik. Dari hufaz, dari para hufaz Hafidzul Quran yang bisa menjawab, bisa membantu teman-temannya duduk semuanya. Iya. Dari Hafidz, saya bisa membantu biar kelimanya bisa duduk bareng-bareng. Hat. Dari Hafidz, siapa yang bisa jawab? Selain untuk mengingat kematian, apa tujuan disyariatkan ziarah kubur? Hat. Tahfidzul Quran, hah? Ma'ahad? Edad? Satu? Tidak satu? Hah? Apa tujuannya? Baik, untuk mendoakan mayit. Iya. Tujuan yang kedua, selain mengingat kematian adalah untuk mendoakan si mayit. Barakallahu fikum. Jusuf. Anakumullah. Baik. Dari edar satu lagi. Soal. Apa yang dimaksud dengan syaddur rihal? Apa makna dari kata syaddur rihal? Syaddur rihal. Edat. Yalah Rijal. Tidak apa-apa. Nah. Ini syaddur rihal maknanya adalah mempersiapkan bekal perjalanan yang matang. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Di sana ada syaddur rihal yang mamnu', yang dilarang. Ada yang masyru'. Syaddur rihal yang masyru'. Man yadhkur? Ada dua juga bisa. Hat. Jadiin. Syaddur rihal yang masyru'. Syaddur rihal yang disyariatkan. Iyalah, idadin. Irfa iadak, manhu. Minal ikhwah. Syaddur rihal yang masyru', yang disyariatkan. Entah. Ziarah Masjidil Haram. Kadalik. Ziarah Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Masjid Al-Aqsa. Baik, ziarah salat masjid, menziarahi tiga masjid, ya. Barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak ada syaddu rihal kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Hadza, wa Masjid Al-Aqsa. Yani masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid Hadza maksudnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Setelah kita sebutkan juga kemarin tentang ziarah kubur tanqasim ila salas aqsam. Ziarah kubur itu ada tiga macam. Hadz ya rijal, man yarfa' yadah minal ikhwah. Ziarah kubur. Hendak afirman. Satu, yang pertama di yang ziarah asy-syar'iyah. Yang kedua bid'iyah, yang ketiga syirkiyah. Baik, Hasan. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan ziarah kubur yang syar'iyah? Seperti apa? Man yujib minatullab. Apabila terpenuhi syarat. Ya, apabila terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, tidak ada syaddu rihal padanya. Ziarah kubur yang masyru', yang disyariatkan, hendaknya tidak ada syaddu rihal padanya. Tidak perlu harus jauh-jauh mempersiapkan bekal, ya, dengan matang, perjalanan jauh tidak perlu. Nah, yang kedua, tidak mengkhususkan waktu. Baik, Hasan. Yang ketiga, dua aja. Nah, yani alla yakul az-zair hujran. Ya, si penziarah tidak boleh mengucapkan ucapan hujran. Apa yang dimaksud dengan ucapan hujran? Ucapan keji. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa ucapan keji itu? Syirikan. Baik. Nanti masuk di bab yang ketiga. Ya, ucapan keji misalkan barakallahu fikum, ya, di sana padanya niyahah dan semisalnya, ya, meratap dan semisalnya, atau berteriak-teriak penyesalan ini itu. Barakallahu fikum. Yang kedua, ziarah bid'iyah. Kapan ziarah kubur menjadi ziarah yang bid'iyah? Bad, menyerpa yada. Kapan menjadi? Dan Hizam. Ketika hilang salah satu atau lebih dari tiga syarat yang telah disebutkan, ya, barakallahu fikum. Baik, ketika dikhususkan menjadi bid'ah. Ketika padanya barakallahu fikum ucapan-ucapan hujran, di sana menjadi kebid'ahan. Tergantung barakallahu fikum ucapannya seperti apa. Baik, kemudian atau padanya ada syaddu rihal sehingga menjadi ziarah yang dihukumi bid'ah. Yang ketiga, ziarah syirkiyah. Kapan? Hajar-hajar. Natural. Ketika pelaku, yakni az-zair, si peziarah, yakni waqa' fi nau'in min anwa asyirk. Ketika pelakunya, yakni pelaku ziarah, yakni orang yang berziarah, terjatuh pada satu jenis atau satu macam dari macam-macam barakallahu fikum kesyirikan. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Setelah beliau menyebutkan tentang peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau penjelasan beliau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan umatnya untuk melaksanakan syaddur rihal ke makabir, kuburan-kuburan. Kalau seandainya ziarah kubur itu atau syaddur rihal menuju ziarah kubur itu suatu yang masyru', niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan umatnya, membimbingkan umatnya untuk berziarah kepada kubur para nabi. Tapi kenyataannya kubur para nabi pun ya tidak diterangkan atau ditampakkan, ya tersembunyi, tidak ada yang tahu di mana kubur para nabi kecuali kubur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Demikian pula niscaya beliau akan mensyariatkan atau menghasung umatnya untuk berziarah ya kepada barakallahu fikum para sahabat dan semisalnya. Sementara kubur para sahabat pun juga demikian, kecuali sedikit. Yang itu pun ketika ya ditanya ini kubur siapa, ada yang mengatakan begini, kila wakila wakila, ya. Jadi ketika antum masuk ke kuburan Baqi, ya, di sana ada beberapa kubur yang berbeda dibanding yang lain, sehingga orang yang pertama kali masuk langsung tahu-tahu mesti akan bertanya, ini kubur siapa, kok beda dibanding yang lain, karena yang lain cuma ada batu di ujung sama ujung, kok yang lain ini ada beberapa yang dikelilingi batu-batu. Nih, beberapa. Ketika baru pintu masuk, nanti ada beberapa yang berbeda dibanding yang lain. Maka kebanyakan awam munas langsung begitu. Langsung bertanya. Kan di sana ada penunggu. Ada dari hay'ah al-amru bil ma'ruf wa nahi al-munkar. Di sana ada dari hay'ah amar ma'ruf nahi munkar yang menunggu di sana untuk melarang kalau seandainya ada yang baca Quran, ada yang baca doa, ada yang ini itu macam-macam. Ya atau al-muhim, sesuatu yang itu bid'ahan, kesyirikan dilarang langsung di sana. Barakallahu fikum. Ini kubur siapa? Kemudian jawab, kila hadza Utsman bin Mad'un, wa kila Fatimah, wa kila wa kila. Jadi tidak bisa menjajam ini kubur siapa? Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan ini kubur Utsman bin Mad'un, ada yang mengatakan ini kubur fulan dari para sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Ini di Baqi. Baqi ini kuburan di dekat dengan barakallahu fikum area Masjid Nabawi. Nah, sehingga tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan kepada umatnya untuk melaksanakan syaddur rihal kepada makabir kuburan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan ya dari perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kebid'ahan dan kesyirikan yang berkaitan dengan kubur. Rasul memperingatkan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam sabda yang lain, la taj'alu qabri 'idan, ya, jangan jadikan kuburku sebagai tempat 'id, tempat berkumpul. Nah, Rasul SAW melarang darinya. Barakallahu fikum. Sehingga ahlu dolal ya mereka kebiasaan mereka ta'allaku bil kubur. Mereka hati mereka itu selalu terikat dengan kuburan. Dari apa yang dibicarakan, dari apa yang dibahas, senantiasa berkaitan dengan kuburan, orang mati atau dengan ilmu-ilmu gaib dan yang semisalnya. Nah, sehingga mereka ya punya acara-acara khusus ziarah kubur fulan, fulan, wali fulan, wali fulan, kiai fulan, mbah fulan, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Yang mana tentunya perbuatan mereka itu tidak ada dasarnya baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Akan tapi dasar mereka hanyalah asatir al-awwalin, cerita-cerita orang terdahulu, atau manamat, mimpi-mimpi, ataupun ahadis al-maudu'ah atau khurafat. Ya, al-hadis maudu'ah atau khurafat. Jadi yang diantara perkara yang paling besar yang mendorong adalah adanya hadis maudu'. Barakallahu fikum. Seperti hadis yang padanya disebutkan tentang anjuran atau hasungan untuk melaksanakan syaddu rihal kepada kubur. Ya, di antaranya hadis yang dinisbahkan kepada Rasul, man zarani wa zara abi Ibrahim fi amin wahid dakhala jannah. Ini satu lafaz hadis, ya, satu lafaz hadis yang ini hadis yang barakallahu fikum maudhu', hadis palsu. Baik, barang siapa yang menziaraiku wa zara abi Ibrahim dan menziarahi bapakku Ibrahim fi amin wahid dalam satu tahun, dalam jangka setahun ini menziarahi dua kubur Rasul dan kubur siapa? Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Iming-imingannya masuk surga loh. Sehingga dari hadis dhaifah seperti ini atau maudhu'ah, hadis yang dibuat-buat ya palsu, sehingga muncullah al-bid'ah, kebid'ahan. Sehingga adanya syaddu rihal yang dilakukan berbondong-bondong. Barakallahu fikum. Naam. Al-Imam Al-Albani mengatakan hadal hadis maudhu'. Demikian pula An-Nawawi juga demikian. Maudhu' la aslalah. Hadis palsu. Ya, maudhu' diletakkan, dibuat-buat. Ya, la aslalahu, enggak ada asalnya. Di sana juga ada hadis yang lain, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahiku di setelah matiku, maka dia seakan-akan telah menziarahiku di masa hidupku. Qala al-Albani, hadzal hadis batil. Hadis ini adalah hadis yang batil. Ini di antara hadis. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah taala beliau lanjut memberikan penjelasan. Qala wa wallahi lan yazula hadzal bala' an-nazil bil muslimin wa hum al-an bil malayin bal balagul milyar lan yazula anhum hadzal bala' tasritul a'da 'alaihim wa dhul al-munsab 'ala ru'usihim hatta yarji'u ila al-kitab wa sunnah fi aqaidihim wa manahijihim wa yafqahu hadha ad-din wa ya'malu bihi kama faqihahu as-salaf as-salih wa hum as-sahabah wa tabi'un alladhina talaqqaw al-islam min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghadhan tariya. Kata beliau hafizahullah, maka demi Allah tidak akan hilang musibah bala ini, bala yang nazil, yang turun kepada kaum muslimin, ya, sementara mereka sekarang ini, kaum muslimin sekarang ini bil malayin, humul an bil malayin, mereka jutaan, kaum muslimin di dunia ini jutaan, bal balagul milyar, bahkan sampai mungkin miliar atau manusia, ya, disebutkan di dunia ini sampai ada 3-4 miliar manusia jumlahnya. Ini sensus di masa beberapa tahun yang lalu, wallahu a'lam. Tayib, lan yazula anhum hadzal bala. Enggak akan terangkat musibah ini. Apa itu musibahnya? Taslitul a'da 'alaihim. Musibah yang menimpa kaum muslimin adalah taslitul a'da, penguasaan musuh terhadap kaum muslimin, penjajahan musuh terhadap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wabul al-munsab 'ala ru'usihim. Kemudian kerendahan, kelemahan yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin banyak tetapi lemah, enggak punya kekuatan, enggak punya pengaruh, ya, kalah dengan kufar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat musibah ini, bala ini, sampai mereka kembali kepada Alkitab wasunnah fi aqaidihim, dalam akidah mereka, wa manahijihim, manhaj mereka, metode mereka dalam menjalankan agama, dan mereka memahami agama ini, ya, sampai mereka memahami, mempelajari agama ini, kemudian beramal dengan ilmu tersebut sebagaimana yang telah difahami oleh para salafus saleh wa humus sahabah wa tabi'un, yakni para sahabah dan tabi'in, yang mana mereka alladzina talaqqaul Islam, yang mana merekalah orang-orang yang langsung, ya, bertalaki, mengambil, mempelajari Islam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ghadban tariya, yang masih segar murni, belum tercampuri, belum terkontaminasi. Ya, masih murni, bersih, jernih. Barakallahu fikum. Falam yakunu yata'allaquna bil qubur wala bil awliya wala bi quburil anbiya wala bi ghairiha wala bi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini berikan beliau melanjutkan menyebutkan bahwa kaum muslimin tidak akan bangkit dari musibah ini sampai mereka kembali kepada ajaran para salaf as-saleh. Yang mana mereka, para salafus saleh, mereka tidak sama sekali terkait hati-hati mereka dengan kuburan. Ya, tidak terkait dengan kuburan. Ya, ini tidak mengagungkan kuburan, tidak kemudian mempermak kuburan atau merehabilitasi kuburan ini itu. Barakallahu fikum. Ya, mereka hati mereka la yata'allaqun, tidak terkait kuat dengan kuburan sebagaimana na'am orang-orang di masa sekarang. Wala bil aulia, mereka juga tidak terkait hatinya dengan pengagungan kepada wali-wali tertentu demikian. Wala bi kuburil anbiya atau kuburan para nabi, enggak ada. Barakallahu fikum. Mereka tidak ada ya kemudian ihtimam sungguh-sungguh dalam merawat kubur para nabi, melestarikan, membudayakan atau mau bagaimana, enggak ada. Barakallahu fikum. Wala bi ghairiha, dan tidak pula kepada kubur yang lain. Wala bi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula kepada kubur nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhum ya'ti min kharijil madinah. Adapun mereka dahulu ya, para sahabat, ketika mereka ya datang dari luar Madinah, kemudian fayusalli fi masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka salat di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalli wa yusallim alaihi wa huwa dakhil, ya, mereka bersolawat kepada nabi, mereka di dalam masjid, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian wa yusalli alaihi wa huwa fi tasyahud ila akhirih, mereka juga sudah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud-tasyahud mereka ketika salat. Nah, wa fi baitihi wa fi tariqihi, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka, mereka bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu laisa muta'alliqan bil qabr, tetapi mereka para sahabat tidak ada sedikit pun terikat hatinya dengan kuburan. Wala siyama ayyam kanat Aisyah mawjudatan fil hujrah allati fiha al qabr, terlebih-lebih ketika hari-hari masa-masa yang Aisyah radhiyallahu taala anha masih hidup, masih tinggal di rumah beliau, di kamar di samping Masjid Nabawi, rumah Aisyah, yang padanya di dalamnya terdapat kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Ketika masa-masa Aisyah masih hidup dan tinggal di rumah tersebut, maka falam yakun ahadun yadkhul ala zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang pun dari sahabat yang masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah kubur, enggak ada. Nah, walam yudkar an ahadin minas sahabah, dan tidak disebutkan dari seorang pun dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in annahum kanu idza qadimu min safarin ya'tu qabran nabi, enggak ada disebutkan dari mereka ketika mereka pulang dari safar kemudian mereka mendatangi kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah. Baik. Illa ibnu Umar, illa ibnu Umar faqat, kecuali cuman Ibnu Umar saja yang disebutkan bahwa ya, seorang sahabat datang dari safar langsung kemudian menuju masjid, sholat dua rakaat padanya, baru kemudian menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Ibnu Umar. Hanya Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Baik, annahum kanu idza qadimu min safarin ya'tuna qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Ibnu Umar faqat. Fa innahu kana idza qadima min safarih ya'ti qabra Nabi. Dahulu Ibnu Umar ketika pulang dari safarnya, beliau mendatangi kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, fayusallim ala nabi. Beliau mengucapkan selawat, mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, salim, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan mengucapkan salam kepada bapaknya, yakni Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa yamshi, kemudian pergi. Wa amma baqiyatu sahabah, adapun selainnya dari para sahabah, falam yakunu ya'tunahu, enggak ada dari mereka yang mendatangi kubur Rasulullah SAW ketika datang dari safar. Wan nasus sahih ala dzalik fi musannaf Abdurrazzaq. Nas yang sahih dalam perkara ini, yakni ada dalam hadis atau dalam kitab musannaf Abdurrazzaq Abu Hammam rahimahullahu taala. Faqad rawa an Ma'mar an Ayyub an Nafi', telah beliau meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' radhiyallahu taala rahimahullah, qal kana Ibnu Umar, dahulu Ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ibnu Umar, kata Nafi', ketika datang dari safar, beliau mendatangi kubur Rasulullah SAW. Faqal, kemudian Ibnu Umar mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah. Ya, salam kepadamu wahai Rasul, ya, salam kepada atasmu wahai Abu Bakar, salam atasmu wahai bapakku. Demikian. Ini ucapan Ibnu Umar ketika menziarahi kubur Rasulullah SAW, Abu Bakar dan bapak beliau. Qal wa akhbaranahu Abdullah ibnu Umar an Nafi' an ibni Umar, dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar dari Nafi' an ibni Umar, qala Ma'mar fadzakartu dzalika li Ubaidillah ibni Umar, aku pun menyebutkan itu kepada Ubaidillah ibni Umar, saudara dari Abdullah bin Umar. Faqal, maka Ubaidullah bin Umar pun mengatakan, ma na'lamu ahadan min ashabin nabi fa'ala dhalika illa bin Umar. Aku tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang melakukan seperti itu, kecuali Ibnu Umar saja. Kanu muta'allikina bil Qur'ani wa bis sunnah wa bi sirati hadar rasul wa bil jihad li'i'la'i kalimatillah. Mereka dahulu para sahabat, hati mereka itu terikat, terpaut, dan yang perhatian yang barakallahu fikum besar dari hati-hati mereka adalah terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah, kemudian terhadap sirah hadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hati-hati mereka terikat dengan jihad fi sabilillah li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yata'allaku biqabri Rasul. Tidak ada hati-hati mereka itu kemudian mengagungkan, ya, berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak demikian. Wala biqabri Abi Bakar, tidak pula dengan kubur Abu Bakar, wala biqabri Umar, wala biqabri ghairihim min syuhada'is sahabat. Demikian pula tidak kepada yang lain dari para syuhada, orang-orang yang mati syahid dari para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajmain. Barakallahu fikum. Qal alladzina qutilu fi sahatil qital, yang mana mereka terbunuh di medan-medan pertempuran. Mereka enggak kemudian memugar kuburannya, dibangun, kemudian dijadikan ini di tempat apa, dibikin tempat yang bersih, dibikin rumah atau dibikin tempat duduk, tempat kumpul, enggak ada yang tidak. Para sahabat tidak melakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Man ya'rif kubur sahabat al-an? Kata Syekh Rabi, siapa yang tahu kubur sahabat sekarang? Beliau bertanya, siapa yang tahu kubur sahabat sekarang? Ya. Lau kana hunaka inayatun bil kubur la syayyada Umar wa Utsman wa Ali kubur ashabihim. Kalau seandainya memang para sahabat itu punya perhatian besar, dan kalau seandainya memang Islam itu benar-benar memperhatikan kubur, mensyariatkan untuk mengagungkan kuburan ini itu, niscaya para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman akan memugar, akan membangun, dan akan benar-benar memperhatikan, ya, menghasung kaum muslimin untuk memperhatikan kubur-kubur mereka para sahabat. Ini kubur mereka di sini dijaga, dirawat, dikasih tanda ini kuburnya si fulan, ini fulan-fulan. Tapi tidak ada yang demikian. Barakallahu fikum. Lakin al-inayatu bil kubur laisat minal Islam. Akan tetapi perhatian dan ihtimam, ya, perhatian yang berlebihan terhadap kuburan itu bukan dari Islam. Ternyata bukan dari Islam itu. Innamal inayah bil aqaid wal mabadi wa ma khalladuhu minal a'mal wal futuhat. Tetapi ya, yang patut untuk dijadikan perhatian adalah perhatian terhadap akidah wal mabadi ilmu-ilmu, ya, mabadi ilmu-ilmu, permulaan awal-awal ilmu akidah, ilmu ya qiraatul Quran, ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang akan menjadikan mereka barakallahu fikum beramal saleh. Demikian pula perhatian terhadap futuhat, pembukaan-pembukaan kota-kota, ya, untuk memperluas, ya, Islam, menyebarkan, mendakwahkan Islam kepada manusia, barakallahu fikum. Itu yang menjadi perhatian dan menjadi kesungguhan dari para sahabat Nabi ridwanullahi ta'alaihim ajma'in. Hadihi allati tudras, inilah yang dipelajari, akidah, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadihi allati tudras, inilah yang dipelajari. Wa na'khud minha sirah, dan diambil dan mengambil darinya, kita mengambil sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam wa nasiru ala nahjihim, kemudian kita pun berjalan di atas jalan mereka ridwanullah ta'alaihim ta'ala alaihim ajmain. Barakallahu fikum. Qala, beliau melanjutkan asyahid. Jadi intinya dari pembahasan yang telah lewat, intinya imma anna hadha, jadi inti dari pembahasan kita apa? Ini kita masih membahas tentang ucapan muallif al-imam Abu Utsman, ya, Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Ucapan beliau, ya, ketika aku mengarah menuju Hijaz dan menuju kubur Rasulullah, ya, ziarah kubur Rasulullah SAW. Ini kita masih dalam membahas kalimat ini. Pembahasan kita masih dalam kalimat ini. Ya, ini kalimat beliau yang padanya ada perlu dinak padanya. Intinya bahwa ucapan tersebut, kenapa Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni mengucapkan ucapan yang seperti ini, yang seolah-olah tujuan beliau safar itu adalah ziarah kubur. Maka beliau memberikan kesimpulan, imma anna hadza zallatun zallatu lisan minal muallif. Kemungkinan pertama, ya, ini memang zallatu lisan. Zallatu lisan yakni ketergelinciran lisan beliau, sehingga beliau sampai menulis demikian. Wa qasduhu ghairu hadza, tetapi tujuan beliau enggak, bukan ini, bukan maksudnya untuk tadi intinya adalah ziarah kubur, tidak. Baik. Wala yambaghi, dan tentunya seperti ini juga enggak pantas. Bukan berarti ini pembenaran terhadap apa yang beliau ucapkan seperti ini, bukan pembenaran, tetapi yang seperti ini tentunya tidak pantas. Li anna hadza ar-rajul, ya. Tapi kita husnudzan. Kita mengerti beliau ini laisa bi ma'sum. Kita tahu beliau ini manusia biasa, bukan orang yang maksum. Setiap orang yu'khad min qawlih wa yurad, diambil ucapan dan ditolak ucapannya. Lakin li husni dhannina, tetapi dengan berbaik sangkanya kita kepada beliau, wa ma'rifatina, dan pengetahuan kita tentang manhaj beliau, bi manhajih, wa aqidatih, dan akidah beliau, wa ala ikhwanihi na'taqid, ya, ridwanullah alaihi wa ala ikhwanihi, semoga Allah meridai beliau dan saudara-saudara beliau, na'taqid, kita meyakini, annahu la yumkin, bahwa tidak mungkin, alla yakhtur bi balihi, tidak mungkin tidak terbetik dalam benak beliau masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mungkin enggak terbetik di benak beliau masjid Rasul, ya, tidak mungkin yang terbetik itu yang utama adalah kubur Nabi. Insyaallah enggak demikian. Insyaallah tidak demikian. Barakallahu fikum, sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemarin yang telah kita sebutkan. Bal masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhihnihi qabla qabri. Bahkan insyaallah, tetapi insyaallah, ya, yang ada dalam benak beliau adalah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kubur beliau, sebelum kubur beliau. Kita ambilkan satu paragraf lagi. Qala walladhi yazuru masjid Rasul, orang yang berziarah masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah di sana ada anjuran, yakni qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yati qabrahu. Jadi setelah orang ziarah, ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia beribadah padanya, maka di sana dianjurkan untuk mengucapkan salam ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala an, mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Naam. Qal wa yazuru qubur ahli al-Baqi. Demikian pula ketika sudah sampai di Masjid Nabawi, ya, di sana juga kita dianjurkan untuk menziarahi kubur Baqi. Ya, dekat, cuman sebatas pelataran saja. Di sebelah kiri, ketika kita menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri pelataran luas, baru kemudian pagar, setelah itu di sana Baqi, barakallahu fikum. Yang luas. Naam. Baik. Kemudian qal wa yazur Masjid Quba, demikian pula ketika sudah sampai di Madinah juga kita di sana ada hasungan untuk menziarahi Masjid Quba, ya. Wa yazur syuhada Uhud, kemudian menziarahi syuhada Uhud, ya, orang para sahabat yang meninggal di perang Uhud, para syuhada. Naam. Barakallahu fikum. Qal semana tadi. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Rasul berbuat demikian. Ya. Dulu Rasul sallallahu alaihi demikian. Beliau di Masjid Nabawi, kemudian di sana Rasul sallallahu alaihi ziarah kubur Baqi. Di sana beliau juga mendatangi Masjid Quba, mendatangi syuhada Uhud, demikian. Hadza la yusaddaq alaihi aw la yasduq alaihi annahu syadrihal. Yang seperti ini tidak disebut dengan syadrihal. Kalau sudah sampai Masjid Nabawi, kemudian setelah itu beliau, kemudian kita berziarah ke Baqi, Masjid Quba, kemudian syuhada Uhud, labas, yang demikian tidak masuk dalam syadrihal. Tapi jangan diniatkan dari rumah, tujuan utama adalah ziarah kubur Nabi atau ziarah ke Masjid Quba. Ini namanya syadrihal. Syadrihal hanya kepada tiga masjid, bukan ke Masjid Quba. Ya. Baik. Tapi kalau sudah sampai Madinah, di sana ada. Rasulullah SAW berbuat seperti itu. Difaham ya? Baik. Qal au ila qabnam. Amma syadrihal, adapun syadrihal ila Masjid Quba, adapun niatan syadrihal langsung menuju Masjid Quba au ila syuhada Uhud atau ke ziarah ke syuhada Uhud, ya, para sahabat yang meninggal di Uhud, atau kepada kubur Abdul Qadir Jailani au ghair atau selainnya, fa hadza laisa min dinillah fi syai', ini bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa laisa fihi nassun la min kitabillah wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala min amali sahabi wahid min ashabah al-kiram, dan tidak ada amalan seorang sahabat pun, ya, dari para sahabat Nabi ridwanullah ta'alaihim ajmain. Hadhihi waqfah inda hadzal kalam min hadzal imam. Inilah beberapa pembahasan yang terkait dengan ucapan al-imam as-sabuni di awal. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadharu. Barakallahu fikum.